Amalan apa yang paling baik kita lakukan untuk almarhum orang tua kita? Semua yang ada sunnahnya, yang paling utama mendoakan dan meminta ampun untuknya. Ini selalu. Yang kita sudah tahu doa Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ini jelas dasar sekali. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merahmatiku pada saat masih kecil. Kemudian selain doa dan memohon ampun, yang kedua bersedekah untuknya. Ada masjid lagi dibantu, ada kegiatan sosial apa, ikutkan atas nama dia. Ikutkan atas nama orang tua kita. Ya. Ada kegiatan apapun yang kita bisa lakukan, lakukan untuk orang tua kita yang sifatnya sedekah. Yang ketiga, haji dan umroh. Haji dan umroh. Kalau yang pertama tentang doa tentu sudah umum ya. Bersama juga dengan masalah yang kedua, sedekah buat dia. Hadis Nabi SAW yang berbunyi di hadis sahih, kalau anak Adam meninggal dunia maka terputus amalnya kita dari tiga sumber: sedekah jariah, sedekah yang terus berjalan, maksudnya fasilitas yang terus dipakai, jalan ke masjid, ke rumah anak yatim, ke rumah janda, ke dan seterusnya. Kemudian atau ilmu yang bermanfaat apapun sifatnya, kalau disebar luaskan oleh anak-anaknya, mungkin resep makanan dari ibu-ibu, dari ibunya, mungkin nasihat-nasihat petua-petua yang baik dari orang tua. Ini semua adalah ilmu yang bermanfaat, terlebih lagi kalau ilmu agama, jauh lebih besar pahalanya. Dan yang ketiga, anak soleh mendoakan. Jadi ini dalil untuk dua sumber tadi, doa mendoakan dan juga bersedekah untuknya. Yang ketiga tadi masalah haji dan umroh. Sesuai dengan hadis sahih juga, pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya sudah sangat tua, gak bisa lagi mengadakan safar, gak bisa juga haji dan umroh, boleh gak saya haji dan umroh untuknya? Kata Nabi SAW, boleh haji dan umroh lah untuknya. Riwayat lain mengatakan, orang tua saya sudah meninggal dan kayaknya dia kalau hidup dia akan lakukan haji dan umroh. Maka saya, apakah boleh saya haji dan umrohkan sekarang? Kata Nabi SAW, boleh, silahkan, tidak ada larangan. Ini Allah alam yang saya tahu tentunya, yang jelas ada dalilnya.